terdahulu atau telah disebutkan penjelasan pada kajian yang telah berlalu. Sedangkan surat Al-Bayyinah menjelaskan tentang salah satu sebab Allah turunkan Al-Quran. Al-Qadar menjelaskan tentang permulaan Al-Quran diturunkan, sedangkan Al-Bayyinah menerangkan salah satu sebab Allah menurunkan Al-Quran. Ayat itu terdiri atau surat yang dimaksud adalah surat itu diturunkan terdiri dari 5 ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kita lihat penafsiran dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Dibuka tafsirnya baik yang berbahasa Arab maupun yang terjemah. Jika memang belum memiliki kitab yang dalam bahasa Arab, tentu kitab yang diutamakan adalah dalam bahasa Arab, sedangkan terjemah sifatnya adalah membantu, membantu untuk murojaah di rumah, membantu ketika padanya ada kalimat-kalimat yang dia tertinggal atau belum dia pahami. Ini diperbantukan dengannya. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Jalla wa'ala firmankan, mubayyinan, artinya adalah dalam rangka menjelaskan, mubayyinan lifadlil Qur'an, terhadap keutamaan Al-Quran, wa'uluwi qadrihi, dan menjelaskan pula tentang tingginya kedudukannya, qadrihi, kadarnya. Kadar itu bahasa Arab di Indonesia kan, berapa kadarnya, berapa ukurannya, berapa kedudukannya. Maka kenalilah bahwa sekian dari kalimat-kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu ternyata terambil dari bahasa Arab. Sehingga kadang-kadang tatkala sempat atau tatkala ingat, insyaallah saya berusaha untuk menyebutkan ini asalnya adalah dalam bahasa Arab kemudian diindonesiakan. Supaya tidak sebaliknya, kita mengenal bahasa Indonesia kemudian kita tidak mengenal bahwa itu sesungguhnya adalah dalam bahasa Arab. Wa uluwi qadrih, yakni tingginya, tinggi kadarnya atau tingginya kedudukan Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mubayyinan, sengaja atau bermaksud dengan surat itu Allah turunkan dalam rangka apa? lifadlil Qur'an wa uluwi qadrihi. Nah, itu jawabannya. Allah hendak menjelaskan terhadap keutamaan Al-Quran dan juga mubayyinan li'uluwi qadrihi, dalam rangka menjelaskan tentang tinggi kedudukannya. Kedudukan apa? Yaitu kedudukan Al-Quran. Jadi cukup kata mubayyinan disebutkan di awal, nam kemudian berlanjut pula dengan kalimat yang datang sesudah dan, yakni wa'uluwi qadrih, dan tinggi kedudukannya Allah jelaskan pula. Mubayyinan li fadlil Qur'an wa mubayyinan li'uluwi qadrihi. Kalau mau diulang seperti itu, tapi sudah terwakili dengan yang pertama, mubayyinan li fadlil Qur'an wa tentunya mubayyinan li'uluwi qadrihi. Itu didapatkan pada firman-Nya ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguh kami telah menurunkannya. Apa maksud penafsiran dari kata gantinya pada ayat tersebut? Sebagaimana telah dijelaskan. Naam. Apa itu? Yakni Al-Quran. Inna anzalnahu. Hu. Yang berarti dalam bahasa kita adalah nya, dia. Maka penafsirannya adalah Al-Quran. Fi lailatul qadar, yang Allah turunkan itu atau kejadiannya pada malam Lailatul Qadar. Telah dijelaskan sekian penafsiran apa sebab dinamakan Lailatul Qadar. Itu telah disampaikan. Semoga tetap diingat, dan sehingga dengan itu kita paham, tahu apa sebab penamaannya. Apa sebab penamaan dari Lailatul Qadar. Nah, tidak kurang kalau tidak salah ada 5. Ya. 5 sebab kenapa dinamakan Lailatul Qadar. Yang jelas 6 tidaklah perlu diulang kembali tentang itu, bahwa Allah yang jelas bahwa Allah Jalla wa Ala telah turunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana. Kama itu berarti sebagaimana atau seperti. Seperti qala ta'ala, seperti yang Allah katakan. Seperti atau sebagaimana yang Allah firmankan. Inna anzallahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkannya. Fi lailatin mubarakah, pada malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Mubarakah. Sehingga mubarakah menafsirkan apa? Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan, sebagaimana bukti pada ayat yang lain yang tadi telah disebutkan. Inna anzallahu fi lailatin mubarakah. Nah, beginilah cara penafsiran salaf. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, atau ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadith-hadith Rasul yang sahih, atau ayat Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena para sahabat itu adalah mengambil ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu mereka dijadikan sebagai rujukan. 6. Sehingga apabila tidak didapati apa yang disabdakan oleh Rasul, kita bisa mengambilnya dari perkataan para sahabat. Demikian seterusnya. Diambil pula dari penafsiran generasi setelah sahabat, para tabi'in. Atau jika tidak didapati setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kita dapati perkataan sahabat, qala Ibnu Abbas, perkata Ibnu Abbas. Itu adalah jenjangnya jenjang sahabat. Atau perkataan Mujahid. Mujahid adalah nama seorang imam, murid dari Ibnu Abbas. Nah, itu maka tidak asing lagi kalau kita membaca penafsiran atau tafsir-tafsir salaf, demikian caranya. Penukilannya itu kepada penukilan salafus saleh, generasi pendahulu yang baik, mengambil dari mereka. Bukan menafsirkannya maunya sendiri. Nah, maka jalurnya aman mengambil dari mereka. Qala kada wa kada, qala kada wa kada. Demikian katanya ini, demikian katanya yang ini, yang itu pula dari generasi salafus saleh. Wadhalika anna Allah ta'ala ibtada'a bi'inzalihi. Yang demikian itu bahwa Allah Jalla wa'ala ibtada'a, memulai. Bi'inzalihi, terhadap penurunannya. Maksudnya Al-Quran. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Fi Ramadan, fi Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Kemudian lebih khusus lagi, lebih rinci lagi, fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami? Naam. Wa rahimallahu biha al-ibad. Dan Allah Jalla wa'ala merahmati hamba-hambanya. Biha, dengan melalui malam tersebut. Naam. Rahmatan 'ammah, yang mana rahmatnya tadi bersifat umum. La yaqdirul ibad laha syukran, yang tidak cukup bagi hamba tadi untuk menyampaikan bentuk syukurnya. Naam. Yang tidak bisa diukur ya. Apa di situ diterjemahkan? Naam. Hah? Iya. Yakni tidak mampu hamba tadi untuk menyamai atau mencapai bentuk syukurnya dengan apa yang Allah berikan. Naam. Karena di sana padanya Allah turunkan kemuliaan dengan Al-Qur'an. Naam. Bahkan padanya memiliki kemuliaan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Naam. Yakni seandainya hamba lakukan bentuk syukur, syukurnya itu mungkin belum menyamai, belum bisa menyetarai dengan apa yang Allah berikan. Wasummiyat Lailatul Qadri, maka kemudian beliau mulai menyebutkan tentang sebab penamaan Lailatul Qadar. Summiyat Lailatul Qadri, dinamakan malam Lailatul Qadar menurut beliau Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, li'adami qadriha wa fadliha indallah. Karena azami, li'azami qadriha, besarnya atau agungnya kedudukannya. Qadriha, kita ketemu lagi dengan kata qadar, kadarnya atau kedudukannya. Wa fadliha, masih berkaitan dengan kata li'azami, maka sudah diwakili dengan yang pertama, li'azami qadriha wa li'azami fadliha, dan karena sebab agungnya dari kemuliaannya, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliannahu yuqaddiru fiha, dan karenanya pula yuqaddiru fiha, Allah menetapkan, Allah mentakdirkan padanya, yakni pada malam tersebut, ma yakunu, apa yang akan terjadi, fil am, pada tahun depannya, pada tahun berikutnya, atau pada tahun tersebut. Nah, minal ajal, baik dari sisi penentuan ajal, wal arzak, maupun dari sisi penentuan rezekinya, wal maqadir al qadariyah, dan demikian pula Allah tetapkan di malam itu apa yang akan terjadi di tahun tersebut, al maqadir al qadariyah, takdir-takdir yang ditentukan. Nah, maka tentu setiap hamba berharap dia akan mendapatkan ketentuan, ketetapan yang baik, yang menguntungkan, yang mengenakkan, yang diharapkan. Nah, sehingga dengan itu manfaatkan di malam-malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sesuai dengan kemampuan diri kita. Nah, kita berharap, memohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, menegakkan sholat qiyamul lain. Nah, seperti halnya malam-malam Ramadan yang lainnya, maka di malam itu lagi lebih kita mengkonsentrasikan dan memaksimalkan dari waktu yang ada. Berikutnya kata beliau rahimahullah, thumma fakhama sya'naha, kemudian Allah Jalla wa'ala membesarkan, fakhama sya'naha, membesarkan perkaranya, membesarkan tentang hal itu, perkara tersebut, yakni Lailatul Qadar, di mana Allah Jalla wa'ala katakan pada ayat yang kedua, ya, wama adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu? Konteksnya walaupun kepada beliau, tetapi juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha, dan Allah agungkan tentang kedudukannya, miqdar, dari kata qadar juga, membesarkan ukurannya, membesarkan kadarnya. Faqala, maka Allah katakan, wa ma adraka ma lailatul qadar, terdapat pada ayat yang menyatakan wa ma adrak, nah, itu dalam rangka untuk memusatkan perhatian yang membaca, yang mendengar. Wa ma adrak ma lailatul qadar, tahukah kamu apa sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu? Ini kata-kata semacam ini adalah dalam rangka untuk memusatkan perhatian agar terpanggil. Nah, yang tadinya mungkin konsentrasinya masih kesana kemari, kemudian ketika dengan datangnya kalimat ini mulai terfokus. Wa ma adraka ma lailatul qadar, Kenapa didatangkan dengan kalimat semacam ini? Karena akan diberitakan suatu perkara yang besar sesudah kalimat ini, sesudah ayat ini. Sehingga jangan sampai kemudian terpalingkan perhatian kepada yang lain, atau memperhatikannya ala kadarnya, atau menjadi sampingan, tetapi hendaknya difokuskan dengan kesungguhan. Fa inna sya'naha jalilun, karena perkara atau kaitannya Lailatul Qadar itu adalah jalil, agung, wa khatruha azim, dan perkaranya adalah besar. Nah, sehingga Allah Jalla wa'ala datangkan di dalam surat ini kalimat tersebut, wa ma adraka ma lailatul qadar, sebagaimana pula juga kita dapati pada ayat-ayat lain dalam surat yang berbeda. Yang ketiga, firman Allah menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ai, maksudnya adalah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tu'adil min fadliha alfu syahr. Tu'adil, yakni menyamai. Kalian insyaAllah tahu dengan istilah i'tidal. Ya, setelah ruku akan i'tidal. Nah, i'tidal itu bangkit dari ruku. Ya, kenapa di situ dikata yang semakna dengan kata tu'adil, yakni menyamai. Artinya luruskan atau kembalikan posisi badan kalian yang tadinya menekuk seperti ini ketika ruku, kemudian bangkit. Maka posisi seperti tadi adalah dinamakan i'tidal, supaya kembali lagi, sama lagi ketika pada posisi sebelum ruku. Maka diistilahkan dengan i'tidal. Atau mungkin pernah kalian dengar istaw wa'tadilu, luruskan dan ratakan. I'tadilu, i'tadil, yakni ratakan saf-saf kalian. Kembali kepada istilah tadi, tu'adil min fadliha alfu syahr, menyamai dari keutamanya tadi adalah 1000 bulan. Yang itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Fal'amal alladhi yaqa'u fiha, maka amalan yang terletak padanya pada malam tersebut, khairun minal amal fi alfi syahrin, lebih jauh lebih baik dibandingkan al-amal, amalan yang dilakukan, fi alfi syahr, yang lamanya 1000 bulan. Khaliya minha, yang terlepas darinya. Nah, 1000 bulan itu tidak termasuk Lailatul Qadar. Kalau dihitung lagi dengan Lailatul Qadarnya, maka berlipat lagi. Jadi maksudnya khaliya minha, hitungan 1000 bulan tadi tidak termasuk dari Lailatul Qadar. Maka amalan yang dilakukan pada malam itu jauh dibandingkan amalan yang dilakukan selama atau sebanyak 1000 bulan. Wahada mimma tatahayyar fiha al-albab, maka ini bentuk 6 yang bisa mencengangkan terhadap pikiran-pikiran manusia hamba. Watandahish lahul uqul, dan terperangahnya dari akal-akal pikiran. Nah, bisa terperanjak dengan apa yang Allah janjikan, bukan sesuatu yang sedikit atau kecil, melainkan sesuatu yang besar. Bayangkan satu amalan yang dilakukan dalam semalam nilainya sampai 1000 bulan. Haitsu manna, bukan min itu, manna, haitsu manna tabaraka wa ta'ala, di mana tatkala Allah manna menganugerahkan ala hadihil ummah al-da'ifah al-quwah wal-quwah, di mana Allah telah berikan, Allah anugerahkan hadihil ummah kepada umat ini, al-da'ifah yang lemah, Allah berikan al-quwah wal-quwah, kekuatan demi kekuatan. Bilailatin yakunul amal fiha, dengan suatu malam yang amalan padanya yuqabil wa yazid ala alfi syahr, menyamai dan bahkan bertambah dibandingkan 1000 bulan. Ammara rajulun ma'mar umran tawilan nifan wa tamanina sanah. Naam, yang dicapai oleh umur seseorang dengan umur yang panjang sebanyak 1000 bulan. Nifan wa tamanina sanah, menyamai 80 sekian tahun. Menyamai dari 80 sekian tahun. Detailnya tadi telah disebutkan, 83 tahun 4 bulan lamanya. Nah, itulah malam kemuliaan. Selanjutnya kata muallif rahimahullah, nah, ayat menafsirkan ayat keempat dan kelima yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Allah Jalla wa'ala sebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, bahwa para malaikat itu tanazzalu, yakni turun secara berangsur-angsur, berbondong-bondong. Disebutkan dalam tafsir yang lain, makna tanazzalul malaika, yakni tahbitu min kulli sama. Disebutkan dalam tafsir yang lain, bahwa tahbitu min kulli sama, malaikat tadi turun dari setiap langit. Tanazzalul malaika, turunnya tadi apa? Min kulli sama, dari setiap penjuru langit yang ada. Wa min sidratil muntaha, dan juga turun dari sidratil muntaha. Nah, wa maskanu Jibril ala wasatiha, dan tempat tinggalnya malaikat Jibril alaihissalam itu pada bagian tengahnya, pada bagian tengah sidratil muntaha. Naam, untuk apa malaikat itu turun? Dijelaskan lebih lanjut dalam tafsir yang lain, fayanziluna ilal ardi wa yu'minuna ala du'ain nas, yang mana malaikat itu turun ke bumi dan mereka mengaminkan doanya manusia. Wa yu'minuna ala du'ain nas, mengaminkan doanya hamba Allah manusia, ila waqti tulu'il fajr, sampai tibanya waktu fajar. Naam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di di dalam tafsirnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yakni yakthuru nuzuliha nuzulihim fiha. Demikian banyaknya nuzulihim, turunnya mereka para malaikat itu, fiha, di malam tersebut. Naam. Sehingga digunakanlah kata tanazzalu, yang asalnya adalah nazala, turun, atau bentuk fi'il mudhari'nya yanzilu. Kalau sekedar dengan kata yanzilu, turun. Tapi karena turunnya banyak, berturut-turut juga, sehingga disebutlah dengan kata tanazzalu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Apa maknanya warruhu fiha? Beberapa penafsiran. Saya ambilkan dari tafsir yang lainnya. 6. Ada yang menyatakan ar-ruh, yakni malaikat Jibril alaihi salam. Ada pula yang menyebutkan sebagaimana kata Al-Qushairi bahwa ar-ruh sinfun minal malaikah, bagian dari malaikat. Sinfun minal malaikah, bagian dari malaikat. Naam. Pendapat berikutnya kata Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, hum asraful malaikah, mereka itu adalah asraful malaika, malaikat yang paling mulia. Wa aqrabuhum minallahi ta'ala, dan yang paling dekat kedudukannya, paling dekat di antara malaikat itu kepada Allah, sehingga disebutlah dengan kata ar-ruh. Ini pendapat kata Muqatil bin Hayyan, hum asyraful malaika wa aqrabuhum minallahi ta'ala. Pendapat berikutnya, innahum jundun min junudillah azza wa jalla min ghairil malaika, bahwa mereka itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla, pasukan dari pasukan Allah Azza wa Jalla. Min ghairil malaikah, yang bukan dari kalangan malaikat Allah. Entah siapa, yang jelas jundun min junudillah, pasukan dari pasukan Allah Azza wa Jalla. Ada pula yang menyatakan bahwa ar-ruh yakni khalqun azim yaqumu saffan wal malaikatu kulluhum saffan, bahwa mereka itu adalah makhluk yang besar yang berdiri dari padanya satu saf. Wal malaikatu kulluhum saffan, sementara malaikat secara keseluruhan kesemuanya pada saf yang lainnya. Sehingga yang tersendiri tadi, makhluk yang besar, disebutlah dengan ar-ruh. Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa ar-ruh الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها adalah rahmat yang Jibril turun dengannya bersama para malaikat lainnya di malam tersebut. Naam. Ini diantara penafsiran-penafsiran ar-ruh. Warruhu fiha, para malaikat tadi turun, dan menurut salah satu penafsiran termasuk juga Jibril alaihissalam turun fiha pada malam tersebut. Ada juga yang menyatakan bahwa ruh di situ adalah malaikat Jibril sebagaimana tadi telah disebutkan. Mengapa Jibril disebutkan secara khusus padahal Jibril adalah salah satu bagian dari malaikat, menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril alaihissalam sehingga disebutkanlah secara khusus dengan ungkapan warruh dan juga ruh, yakni Jibril alaihissalam. Biizni rabbihim, dengan izin dari Rab mereka. Rabnya siapa? Biizni rabbihim. Him, yakni mereka. Mereka di situ siapa? Malaikah, para malaikat. Dengan izin Rabnya para malaikat, yakni dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka turun tidak sewenang-wenang atau dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Min kulli amr, dari setiap perkara. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, min kulli amr, yakni salamun hiya. Mereka membawa dari setiap perkara dan mereka menyatakan salam, yakni salimah min kulli afah wa syarrin, selamat dari setiap penyakit dan selamat pula dari setiap kejelekan. Salam yang bersih, salam yang benar-benar salam yang terlepaskan dari kekurangan. Wa dzalika likathrati khairiha, karena padanya banyak kebaikan di malam tersebut. Ditafsirkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian diriwayatkan, bahwa Imam Al-Kalbi rahimahullah menta'wilkannya bahwa Jibril alaihissalam yanzilu fiha ma'al malaikah, turun padanya bersama malaikat yang lainnya. Fayusallimuna ala kulli amrin muslim, maka menyerahkan kepada setiap diri muslim. Mereka menyampaikan salam kepada setiap diri muslim. Min kulli amrin salam, yakni menyampaikan salam kepada setiap diri muslim. Tadi disebutkan dengan kata diriwayatkan. Nah, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang maknanya tersebut. Terdukung dengan apa yang disebutkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, yang diantaranya yusalluna wa yusallimuna ala kulli bin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Bahwa mereka menyampaikan salawat dan mereka menyampaikan salam ala adkul ala abdil qa'im, kepada setiap hamba yang berdiri au qa'id ataupun dalam keadaan duduk. Yadhkurullaha yadhkurallaha ta'ala, yang dalam kondisi mereka berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, ini diantara penafsiran tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Tinggal ayat yang terakhir, hiya hatta matla'il fajr. Naam, hiya dia itu berlangsung hatta matla'il fajar, sampai terbitnya waktu fajar. Disebutkan dalam riwayat dari Nafi', naam, Nafi ini adalah maula Ibnu Umar. Naam. Tadinya budak dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan sekaligus menimba mendapatkan ilmu dari Ibnu Umar. Riwayat dari Nafi dan yang lainnya menyatakan salam adalah Lailatul Qadar salama, bahwa Lailatul Qadar adalah maknanya keselamatan. Wa khairu kulliha la syarrun fiha, selamat pada seluruh malamnya yang tidak ada kejelekan sedikit pun padanya. Hatta matla'il fajar. Kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, la yuqaddirullah fi tilkal laylah illa salamah. Allah tidak mentakdirkan di malam itu kecuali keselamatan. Kata siapa? Kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah. Wa fi sa'iril layali yaqdi bil balaya was-salamah. Sementara pada malam-malam yang lainnya bisa jadi Allah takdirkan di sana padanya al-balaya, ada bentuk-bentuk bencana, bentuk-bentuk kejelekan, wassalamah, dan juga ada pola hari atau malam yang baik, malam-malam kebaikan. Tapi beda masalahnya ketika malam tersebut tidak Allah takdirkan kecuali as-salamah. Ada yang menafsirkan lain lagi. Kalau tadi sudah kita dapatkan dari Ad-Dhahhak rahimahullah, hiya salam, itulah keselamatan tadi, yakni dhata salamah, malam yang memiliki keselamatan. Min an yu'astira fiha syaitan fi mu'minin wa mu'minatin, dari upaya syaitan untuk mempengaruhinya, mempengaruhi pada malam tersebut, fi mu'minin wala mu'minah, terhadap seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin wanita, maka terjaga di malam tersebut. Ini penafsiran yang lain lagi. Penafsiran yang berikutnya lagi, kata Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid rahimahullah, mengingatkan kembali bahwa demikian penafsiran dari salaf baik dari sahabat, demikian pula dari tabi'in. Naam, telah terbukti. Qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, hiya lailatun salimah, malam yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. La yastati asyaitan an ya'mala fiha su'an wala adha, yang mana syaitan tidak mampu untuk bereaksi, untuk berbuat pada malam tersebut su'an, kejelekan, wala adha, dan tidak pula gangguan. Naam. Kemudian berikutnya lagi kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, huwa taslimul malaikati ala ahlil masajid, adalah malam yang di situ para malaikat menyampaikan salam kepada penduduk masjid, kepada mereka yang berada di masjid-masjid Allah. 6. Menunjukkan di sana bisa bergabung pula kaum wanita untuk menghidupkan malam di masjid-masjid Allah Jalla wa'ala, yang padahal pada hari biasanya salat lima waktu adalah sebaiknya mereka berada di rumah-rumah mereka. Salat mereka di rumah mereka adalah lebih baik dibandingkan salat mereka di masjid-masjid Allah. Tapi beda masalahnya ketika itu di waktu Ramadan, terkhusus pada malam-malam kemuliaan. Makanya kalau apa yang disaksikan di Saudi, 6 para nisa itu justru mereka pada mendatangi masjid-masjid Allah untuk sholat qiyamul lail ataupun sholat tarawihnya, maka disiapkan tempat untuk mereka. Nah. Memungkinkan juga dari sebab itu. Nah. Karena adanya malam-malam kemuliaan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, salamnya malaikat kepada ahlil masajid. Min hini taghibu syams ila an yatlu'a al-fajr, dari semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar. Yamurruna ala kulli mu'min, mereka melewati pada setiap orang yang beriman, dan wayaqulun, dan mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhal mu'min, salam untukmu wahai mu'min. Demikian salamnya malaikat kepada al-mu'minin, assalamu alayka ayyuhal mu'min. Ditambahkan satu lagi pendapat yang lain lagi, bahwa salamul malaikah ba'duhum ala ba'din fiha, adanya salamnya para malaikat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, salam sesama mereka fiha pada malam tersebut. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah pada bagian terakhir, hatta matla'il fajr, kata beliau, mubtadaha min ghurubis syams wa muntahaha tulu'al fajr, permulaannya min ghurubis syams, dari semenjak terbenamnya matahari, wa muntahaha, dan berakhirnya tulu al-fajar, sampai tibanya waktu subuh, waktu fajar. Naam. Waqad tawatarat al-ahadith fi fadliha, dan telah teriwayatkan hadis-hadis tentang padanya keutamaannya. Annaha fi Ramadan, bahwa malam itu adalah kejadian Lailatul Qadar adalah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhir, dan pada 10 hari yang terakhir minhu, darinya, dari Ramadan. Khususan fi autarihi, lebih khusus fi autar. Apa autar? Yakni pada bilangan-bilangan ganjil. Witir, witrun jamaknya autar. Khususan fi autarih, khususnya pada malam-malam ganjilnya. Nya tadi kembali kepada Ramadan. Wahiyya baqiyatun fi kulli sanah, dan itu berlangsung, baqiyah terus tetap, terus berlangsung, fi kulli sanah, pada setiap tahun, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Berlangsung bukan hanya sekali, di zaman Rasulullah SAW saja, tetapi setiap tahun dari semenjak itu, sejak turunnya Al-Quran, terus setiap tahun sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah, sampai tahun ini dan sampai yaumul qiyamah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqif. Maka oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di malam-malam tersebut. Wa yakthuru, dan beliau memperbanyak, minat ta'abbud, dari amalan-amalan ibadah, fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Raja'an lil laylatil qadar, semata berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian padanya keutamaan yang ada, sehingga semenjak itu Rasulullah SAW beriktikaf sampai akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Demikianlah kata beliau rahimahullah mengakhiri dari penafsirannya. Nah, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat yang kita bahas, ayat-ayat yang kita kaji. Nah, dan supaya setiap kita terlewatkan dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas, kita kaji, kita bisa mengerti penafsirannya. Itulah tujuan kita untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, dalam rangka kita membahas, mengkaji ayat-ayat Allah, demikian pula hadis-hadis Rasulnya. Nah, semoga apa yang kita lakukan menjadi nilai timbangan yang berat di sisi Allah, dengan kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu, kita datang ke majelis ilmu, kita duduk mendengarkan dengan seksama, dengan duduk simpuh untuk mendengarkan di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selesailah sudah surat Al-Qadar, dan selesailah pula dari kajian tafsir di siang hari ini.